Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نستعين بالله dalam mempelajari kitab tafsir al-Jalalain dan pemaknaan ayat-ayat Allah azza wa jalla. Pada kali ini kita akan mempelajari ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya. Untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kemarin ya kita selesaikan saja, yang sebenarnya kalau mau kita lanjut lagi tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu masih panjang pembahasan. Ya. Kalau mau ditarik pembahasan tentang masyaallah. Masyaallah, jazakallahu khair. Tentang akidahnya ya, dan perbedaan pandangan dari sebagian kalangan muslimin mengenai makna uluhiyah dan ibadah. Tapi ya sudah, kita langsung aja ke ayat ihdinas siratal mustaqim. Dan pembahasan ihdinas siratal mustaqim itu bisa kita bahas dari segi bahasa, nahunya, insyaallah. Ya. Kalau kita melihat di tafsir Al-Jalalain, di sana ada penafsiran ringkas terhadap ihdina. Ya kan? Apa tafsirnya? Arsyidna. Ringkas maknanya arsyada yursyidu, yaitu memberikan pedoman dan petunjuk. Ya. Jadi makna arsyada yursyidu itu memberikan bimbingan, petunjuk. Nanti kita akan membahas macam-macam hidayah, yang mana kalau kita melihat penafsiran arsyidna ilaihi ini, ya, kalau rasyad dimaknai hanya sekadar pemberian ilmu atau bimbingan, maka itu nanti masuk di salah satu macam hidayah. Sementara hidayah yang akan kita pelajari akan disebutkan 4 macam. Nanti insyaallah hidayah dalam perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Bada'iul Fawaid. Jadi kita lintas mazhab nih ya. Kalau jalan lain Syafi'i itu lain, ya kan? Kalau Ibnu Qayyim Hanbali itu lain. Ya. Tapi semuanya itu bisa dijamak di sini ya, insyaallah. Perhatikan tadi apa tafsiran ihdina? Hafalkan arsyidna. Nah, juga ada pembahasan dalam ayat ini tentang hadfu harfu ta'addi, hadfu harfi ta'addi, penghapusan huruf ta'addi. Dan seharusnya setelah, atau normalnya, bukan seharusnya, normalnya setelah fi'il hidayah atau pemberian hidayah itu ada ila atau li. Misal ihdina ila siratin mustaqim atau ihdina lis siratin mustaqim, itu juga ada pembahasan. Dan ada faedah mengapa di sini maf'ulnya tanpa ada ta'addi dengan harf. Ta'addi ini perkakas untuk menunjukkan adanya maf'ul. Ini kan lihat, antum lihat i'rab untuk as-sirat, itu maf'ul bukan? Maf'ul bih. Dan kalau kita perhatikan ihdinas siratal mustaqim itu ada berapa maf'ul di situ? maf'ul bih. Ada berapa ikhwan? Dua. Yang pertama dhamirna, itu maf'ul bih awal. Yang kedua as-sirata, itu maf'ul bih kedua. Dan maf'ul bih kedua ini tanpa adanya harfu jar, yang biasanya normalnya dalam bahasa Arab ada harfu jar ila atau li. Dan ternyata ketiadaan harfu jar dan keberadaan harfu jar baik ila atau li masing-masing memiliki pemahaman tersendiri. Tuh lihat detailnya seperti itu. Detailnya seperti itu. Ya, itu juga ada satu pembahasan. Ya mungkin 20 menitan kita jabarkan. Tapi enggak tahu dijabarkan apa enggak di hari ini, wallahu alam. Al-muhim ana kasih ya dan rangsangan ya, supaya tahu ternyata ini 4 kata tetapi banyak sekali pembahasannya. Belum lagi pembahasan tentang alif lam di as-sirat. Kenapa pakai alif lam? Ya. Kenapa tidak ihdinas siratan siratan mustaqima gitu. Kenapa ma'rifah? Kenapa tidak nakirah? Itu ada pembahasan lagi dan pemaknaan lagi. Padahal ringkas ya, biasa kita sehari-hari membaca, tapi pembahasannya panjang. Pembahasan tentang apa tadi? Hidayah. Ada 4 macam. Kemudian pembahasan tentang maf'ul bih terhadap hidayah ini, kok tidak pakai ila atau li, langsung aja maf'ul bih as-sirat. Kemudian pembahasan tentang i'rabnya sirat di tentang alif lam di as-sirat, kenapa pakai alif lam? Itu ada pembahasan. Ya juga pembahasan as-sirat di sini disifati dengan mustaqim. Ya. As-sirat di sini disifati dengan mustaqim. Itu ada pembahasan lagi. Ala kulli hal yang itu tidak insyaallah. Belum nanti pembahasan badal atau mubdal minhunya atau badalnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, itu ada pembahasan lagi. Terus ghairil maghdubi alaihim, pembahasan ada lagi. Waladdallin, pembahasan ada lagi. Itu kalau kita mau lebih benar-benar mendalami. Ya, kecuali kalau kita mau lewat-lewat begitu aja selesai udah. Al-Fatihah satu kajian selesai, bahkan setengah kajian selesai. Ya, tapi prinsip kajian kita tidak seperti itu, ikhwan. Ya, itu insyaallah ada kajian mungkin nama yang lain insyaallah bisa. Tapi kita di sini tidak seperti itu. Maka sabar antum, jangan bercita-cita mengkhatamkan tafsir yang lain karena enggak sampai. Umur antum enggak sampai. Umur Anda juga enggak sampai. Kapan kita khatam tafsir yang lain? Kapan kira-kira, ikhwan? Ya, itu yang tak terjawabkan itu. Berapa dinasti nanti? Ya, kita selesai Al-Baqarah mati duluan mungkin ya. Tar Al-Imran dinasti berikutnya ya. Dinasti Thariqul Huda masyaallah. Oke, jadi kita mulai di sini. Ihdina tadi apa? Tafsirannya arsyidna dan rasyad itu kan bimbingan. Makanya seorang mursyid itu membimbing. Ya, tapi perhatikan yang namanya rasyad itu bimbingan dalam artian memberitahukan, mengabarkan, ya kan? Mengajak, menyeru, ya kan, itu rasyad. Dan itu masuk ke dalam spirit hidayah yang namanya hidayah irsyad. Nah, antum tahu hidayah irsyad? Apa itu hidayah irsyad? Pernah dengar enggak antum ini? Biasanya hidayah terbagi menjadi dua, enggak pernah dengar? Benar pernah dengar kan ya? Belum. Ini yang salah antum atau ustadznya nih? Belum pernah dengar hidayah irsyad atau mungkin nama lain mungkin ya? Hidayah ilmu, hidayah bayan, lebih enggak pernah dengar lagi. Apa ini pernah? Hidayah ilmu, hidayah bayan, hidayah irsyad itu satu macam itu, namanya labelnya beda-beda. Oke. Hidayah irsyad atau hidayah irsyad, hidayah i'lam, hidayah ilmu, hidayah bayan, hidayah petunjuk pengetahuan, ini bukan hidayah taufik. Beda. Jadi ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Antum kayaknya harus benar-benar lebih ini lagi pelajaran akidahnya. Ustadz ngomong hafalkan. Enggak, enggak, maksudnya hafalkan faedahnya, jangan hafalkan perkataannya. Ya, ana yakin pernah dikasih tahu mau. Ini pelajaran yang sangat basic dan default pelajaran akidah. Antum harus hafal. Ya. Ini ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Baik, dan hidayah irsyad bukan hidayah taufik. Antum punya ilmu itu baru sampai di hidayah apa tuh? Irsyad. Tetapi antum berhasil mengamalkan ilmu itu berarti hidayah taufik, gitu singkatnya. Hah? Antum tahu sholat subuh itu wajib. Pengetahuan sholat subuh itu wajib itu hidayah irsyad, hidayah ilmu. Jadi orang tuh banyak udah dapat hidayah, tapi hidayah ilmu. Yahudi tahu bahwasanya Islam itu benar, itu hidayah ilmu. Tetapi kenapa tidak diamalkan? Belum dapat hidayah. Hidayah apa di sini? Hidayah taufik atau ilham, hidayah taufik. Gitu, belum dapat taufik. Itu bedanya. Maka kalau misalnya ada perempuan ya, tahu jilbab itu wajib, saya nunggu hidayah. Hidayah apa yang dimaksud? Hidayah taufik, walaupun dia enggak ngerti hidayah taufik itu apa, tapi itu perbedaannya di situ. Dia tahu, anti tahu enggak jilbab itu wajib? Ana tahu, berarti anti sudah dapat hidayah. Tapi hidayah apa? Hidayah irsyad, ilmu. Adapun hidayah taufiknya belum, makanya dibilang saya aduh belum siap nih, lagi nunggu hidayah taufik gitu. Oke. Jadi tadi hidayah irsyad apa nama lainnya? Hidayah ilmu. Jadi baru sampai ilmu. Ya. Nah, kita minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim itu minta hidayah ilmunya saja atau taufiknya juga? Taufiknya juga kan? Nah, hidayah taufik itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali setelah ada hidayah ilmu. Gak mungkin orang dapat taufik tanpa dia tahu tentang apa yang dia lakukan, gak mungkin. Ya, orang masuk Islam gak sengaja, gak mungkin ya, kecuali kalau dia bayi. Mamin mauludin illa yuladu al fitrah. Ya. Gak mungkin orang tiba-tiba sholat tanpa tahu tata caranya. Dia mengetahui tata cara sholat, mengetahuinya itu hidayah ilmu. Tapi melakukan apa yang dia ketahui itu hidayah, melakukan dan benar, ikhlas dan ittiba itu hidayah taufik. Ini ana ulang-ulang supaya antum benar paham nih. Ya. Jangan sampai kita udah belajar sini masih enggak paham aja, ya. Nah, gitu ya. Seseorang dia belajar, antum belajar tafsir Jalalain, kita belajar masalah badal misalnya. Tapi sampai satu jam antum tidak paham. Berarti ini belum dapat hidayah kan? Ah, belum dapat hidayah irsyad. Ia lebih-lebih mempraktekkan badal itu misalnya. Ia lebih-lebih enggak dapat taufik gitu. Maka tidak akan seseorang mendapatkan taufik dari Allah kecuali dia mendapatkan hidayah irsyad terlebih dahulu atau ilmu terlebih dahulu. Gitu ikhwan. Nah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu kan berupa akidah. Jalan yang lurus itu berupa akidah yang lurus, amalan yang benar, akhlakul karimah. Ketiga hal tersebut, tauhid, akidah, ibadah, ritual, dan akhlak, attitude, itu semua membutuhkan hidayah ilmu, tidak? Pak Anwar, butuh gak tuh Pak Anwar? Butuh hidayah ilmu bukan? Ya, butuh. Gak mungkin seseorang bisa berakidah dengan benar kecuali dia punya ilmu kan? Gak mungkin dia gak punya ilmu akidahnya benar, karena syubhat banyak. Dan setan terus menggoda supaya akidahnya melenceng. Kemudian masalah ibadah, gak mungkin orang ibadah dengan benar kecuali pasti sudah mendapat hidayah ilmu terlebih dahulu. Dan gak mungkin seseorang berakhlak mulia sesuai dengan akhlaknya Rasul, sesuai dengan akhlak sahabat, kecuali dia telah belajar tentang akhlak terlebih dahulu. Banyak orang jujur, tapi jujurnya salah, gitu. Dan seterusnya. Semua itu butuh hidayah, irsyad, dan untuk melancarkan, membuat dia mampu, maka butuh hidayah, taufik. Apa ini ana ulang-ulang ya? Karena anak-anak berhusnuzan sebelumnya, antum sudah hafal masalah ini. Ternyata ya anak dapat pahala dengan husnuzan anak. Ternyata belum. Maka sekarang udah hafal belum? Lihat nanti kalau anak tunjuk enggak bisa, ya. Lihat aja. Udah diulang-ulang masih belum bisa, berarti belum dapat hidayah ini orang. Masih dol. Oke, suruh pulang nanti setelah selesai anak suruh pulang. Sama aja ya, Pak ya. Oke itu ya. Ihdinash shiratal mustaqim. Nah, lihat tafsiran al-Jalalain apa tuh? Lihat. Nah, arsyidna ilaihi tanpa tambahan wafiqna. Ya kan? Antum tadi udah tahu kan bedanya hidayah irsyad dengan hidayah taufik? Jadi dari kalimat ini menunjukkan tafsiran untuk ihdina beliau yaitu Al-Mahalli rahimahullah hanya membatasi di hidayah. Di hidayah apa? Irsyad. Sudah cukup belum tuh tafsiran? Belum cukup. Berarti membutuhkan hidayah taufik juga, karena kita tuh bukan cuma minta ilmu doang. Ya enggak? Makanya antum kalau pagi-pagi kan minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya rizqan thayyibah dan amalan mutaqabbalah, dan enggak mungkin amal itu diterima kecuali telah dapat hidayah taufik. Ilman nafi'ah hidayah apa? Irsyad. Rizqan thayyibah itu ya insyaallah adalah sendiri, tapi amalan mutaqabbalah hidayah taufik. Gitu. Enggak mungkin seseorang amalan diterima tapi belum dapat taufik dari, enggak mungkin. Ya, dia diterima ya karena sudah dapat taufik. Taufik itu kan seperti kesepakatan, antum tahu muwafaqah, kesepakatan. Jadi Allah mensepakati amalan tersebut. Jangan ngantuk. Ini masih apa nih? Di belakang antum udah. Ini siapa? Jangan ngantuk. Antum ngantuk ya? Ya, siapa ini? Mbak siapa? Enggak ngantuk bener. Tapi wajah antum wajah ini. Ah, afwan ya, ana udah seuzon dengan wajah antum ya. Ya, besok-besok diubah sedikit wajahnya. Nah, begitu ya. Maka yang lebih tepat ihdina di sini, berilah hidayah kepada kami dari segi ilmunya dan dari segi kelancaran amalnya. Nah, kalau antum sekarang sudah paham dua kategori hidayah itu, berarti antum sekarang mendapatkan hidayah irsyad tentang ini, tema ini tadi. Alhamdulillah. Ya begitu. Oke, nanti kita lanjut tentang kategori atau macam-macam hidayah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah insyaallah. Wa yubdalu minhu, dan dibadalkan darinya siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, itu akan kita bahas kelak insyaallah taala. Oke. Tetapi mungkin dimaksudkan oleh Al-Mahalli di sini, semoga arsyidna itu sudah masuk ke dalam taufik juga mudah-mudahan. Maksudnya gitu. Kita husnuzan dengan muallif yang kita pelajari kitabnya ini rahimahullah. Ya. Tetapi tadi Anda menjabarkan itu supaya lebih paham. Ya. Supaya lebih paham dan lebih kaya lagi ilmunya. Oke. Baik. Kita bahas tentang hidayah, Pak. Ya. Ana punya kitab namanya Bada'i'ul Fawaid. Antum bedakan ya. Ada kitab Al-Fawaid, ada kitab Bada'i'ul Fawaid. Itu dua-duanya karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kitab Al-Fawaid itu sebenarnya ya sama seperti kitab dari segi sistematika, susunan. Al-Fawaid dan Bada'i'ul Fawaid itu sama sistematikanya, bukan isinya. Kitab seperti ini atau seolah-olah ada aliran baru dalam penyusunan kitab yang bernama aliran fawaid, yaitu klip-klip faedah, cuplikan-cuplikan faedah yang dikumpulkan oleh penulisnya secara random, acak. Al-Fawaid dan Bada'i'ul Fawaid. Jadi tidak kayak sistematika buku pada umumnya. Antum kalau ngeliat buku norm umumnya kan bab 1, bab 2, bab 3, subbabnya dan seterusnya. Tapi kalau kitab dengan aliran Al-Fawaid, yaitu model kitab Fawaid ini adalah serpihan-serpihan faedah, intisari dari faedah-faedah yang dikumpulkan oleh penulisnya. Makanya di antara seberat-berat kitabnya Ibnu Qayyim, dalam artian kadarnya, nilainya, itu kitab Al-Fawaid. Iya. Mungkin sebagian sukanya, saya suka ad-da'wa-da'wa. Ya, ad-da'wa-da'wa itu asli fatwa. Antum tahu kitab Al-Hamawiyah karya Ibnu Taimiyah? Tidak tahu? Ya udah, enggak apa-apa. Suatu saat kalau antum sudah paham masalah akidah dengan bagus, mudah-mudahan di sini ada kajian Al-Hamawiyah atau At-Tadmuriyah. Oh, itu kalau udah sampai kayak gitu, antum Syekhul Islam semua. Belum ada di Indonesia ya non pesantren ya. Kalau ke antum ke Jember, STDI Jember wajar karena itu lingkungan ilmu ya. Tapi kalau lingkungan masyarakat biasa, ada kajian Qaid Muthla rutin aja, itu sebenarnya udah prestasi antum. Cari di tempat yang lain. Ya apalagi masjid-masjid yang biasa tablik akbar, enggak kuat itu. Ya, enggak kuat. Jadi masyaallah antum ya. Ya, Masya Allah, saking luar biasanya hidayah saja belum paham. Alhamdulillah sudah paham sekarang ya. Iya, harus ditusuk-tusuk dulu nih biar paham nih, dirangsang dulu nih biar nyaho lah. Tadi saya mana nak ngomong ya? Bada'i'ul Fawaid dan Al-Fawaid. Jadi anda memperkenalkan kitab dulu supaya antum paham. Kitab Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu isinya serpihan-serpihan fawaid secara random, acak. Begitu juga dengan Bada'i'ul Fawaid. Ya. Tetapi bedanya kitab Al-Fawaid Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu lebih kecil ukurannya dibandingkan Bada'i'ul Fawaid. Ini satu jilid segini, berapa halaman dia? 1000 lebih ini. 1282 halaman untuk faedahnya. Dan dicetakan lain 4 jilid. Ya, harganya 700-an ribu. Anda beli yang satu jilid aja lebih murah, ya. Iya dong, ya. Kecuali kalau antum mau beliin, itu juga ada nggak mau, karena udah punya, ya. Nah itu Bada'i'ul Fawaid segini besar. Al-Fawaid bukan Bada'i'ul Fawaid doang, ya. Kemudian ditelaah balik dan diteliti oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, dan kemudian muncullah tahqiqan beliau dan susunan sistematika dari Syekh Ali jadi Fawaidul Fawaid. Jadi dulu kala tidak ada itu kitab Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baru kapan ada? Sejak Syekh Ali Al-Halabi hafizahullah menyusunnya, baru ada tuh. Gitu. Maka enggak dikenal dulu tuh kitab Fawaidul Fawaid, enggak ada itu kitab. Adanya Al-Fawaid acak, kemudian disusun oleh Syekh Ali jadi masalah akidah dulu pertama. Kemudian masalah tafsir Al-Qur'an, kemudian hadis. Gitu. Ya, jadi yang antum lihat kalau kitab Fawaidul Fawaid cetakan PIS ya, itu baru ada itu muhdats ya. Maksudnya baru ada sekarang di zaman muasir ini. Nah, kalau kitab Bada'i'ul Fawaid beda lagi, besar, ini kitab besar. Ya. Kata Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dalam salah satu kajiannya, kitab Al-Fawaid itu bisa antum baca. Misalnya kita akhlan awam bisa baca. Maksudnya paham lah baca tentang tauhid. Tapi kalau digali lebih lanjut, itu berat. Makanya ana sangat sayangkan kalau misalnya ada orang mengkaji kitab Fawaid-Fawaid atau Al-Fawaid, tapi dia tidak mendalam kajiannya. Ngalor, ngidul, cerita sana-sini. Enggak. Karena itu kitab yang berat itu. Maksudnya syarat faidah dan makna, dan dalam kalimat-kalimatnya. Ya. Itu tapi cocok buat dibaca santai sama orang awam. Tapi kalau kitab Bada'i'ul Fawaid gak bisa. Ini kitab takhusus, maksudnya kitab orang-orang khos. Khos dalam artian bukan khos dalam artian tasawuf ya. Karena dalam tasawuf ada orang khawas namanya, ulama khos ya. Ulama khos ini wali ya. Gak, ini maksudnya orang yang memang sudah nahunya tinggi levelnya, pemahaman tentang akidah, tentang banyak hal, pokoknya dia seorang alim gitu. Ana sendiri di banyak poin itu ana bingung dengan membaca kitab yang saya bingung di sini, enggak paham. Karena berat ini kitab. Ya, berat kitabnya ini. Bukan berat ininya doang, tapi berat isinya itu. Pembahasan-pembahasan rinci tentang nahwu seolah-olah beliau inventor ilmu nahwu tersebut. Belum pernah ada yang membahas dari kalangan ahli nahwu tapi benar pembahasannya ya. Jadi seolah-olah menemukan formula-formula luar biasa yang beliau saripatikan dari Al-Quran dan Hadis. Itu luar biasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, mungkin banyak kalangan Asy'ariyah dan Syafi'iyah, mereka membanggakan ahli bahasa dari kalangan Syafi'iyah. Ya, para ulama usul fiqih dari kalangan Syafi'iyah Asy'ariyah. Tetapi mereka kalau melihat karya-karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu luar biasa kuat, kuat. Ibnu Taimiyah kuat. Bahkan bisa dibilang bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kerap kali lebih masuk ke sanubari dibandingkan kalam gurunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah seringkali kalamnya itu kayak antum dilempar martil. Ya, ngenyek gitu. Maksudnya keras. Ya, tapi Ibnu Qayyim kalau antum lihat kitab-kitab Tazkiyatun Nufusnya, nyes di hati gitu. Kalau misalnya baca ya, luar biasa. Tapi banyak dari sebagian alim itu mereka tidak punya insaf. Saya enggak mau baca kecuali dari kalangan Syafi'iyah saja. Ini salah, seperti ta'assub namanya. Baik. Pembahasan di sini hidayah jemaah sekalian. Hidayah. Ditanya oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim nanya sendiri. Apa ada berapa hidayah? Fa'lam ketahuilah anna anwa'an hidayati arba'ah. Bahwa saya macam-macam hidayah ada empat. Ana pengin antum hafal hidayah al-ammah itu dulu. Ya. Kalau mau tambahin al-mushtarakah bainal khalq. Al-hidayah al-ammah al-mushtarakah bainal khalq itu dulu satu. Kemudian hidayah kedua hidayatul bayan. Ya, hidayatul bayan. Ini yang disebut tadi apa? Hidayatul irsyad bisa, hidayatul dilalah atau hidayatul dalalah bisa, ya. Hidayatul dalalah bisa, hidayatul ilm bisa, ya. Jadi ini hidayatul bayan, hidayatul dalalah, hidayatul irsyad, hidayatul ilm, itu sinonim-sinonimnya itu. Label-label yang sama, label-label yang pada hakikatnya sama substansinya. Jadi yang pertama tadi ikhwan, al-hidayah al-ammah. Kemudian yang kedua, hidayatul bayan atau ilm atau irsyad atau ad-dalalah. Ya. Yang ketiga, hidayatul taufiq. Nah, ini baru hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq itu udah di atas hidayah bayan. Ya. Dan hidayah bayan itu lebih di atas dibandingkan hidayah ammah gitu. Jadi ini urutannya ini semakin tinggi dia. Nah, hidayatul taufiq itu sama dengan hidayatul ilham juga disebut hidayatul ilham. Kalau antum nanti anak-anak jelasin nanti dulu. Yang penting poin-poin dulu. Yang keempat, yang keempat adalah al-hidayatu ilal jannati wan nar. Al-hidayatu ilal jannati wan nar. Antum enggak bawa pulpen antum? Beneran? Antum bawa kertas enggak? Antum bawa apa ke sini? Enggak bawa apa-apa. Itu ada baju atau peci. Antum gimana sih? Antum mau belajar apa enggak bawa apa-apa? Bawa hati enggak sini? Ana tanya nanti antum. Ini belum pernah ditanya ikhwan nih. Belum pernah. Nanti anda tanya antum harus hafal semua ini, ya, ya awas loh. Pokoknya jawabannya nggak boleh cengengesan. Jawabannya benar. Ya. Hati-hati antum ya. Pokoknya ingetin anda buat tanya beliau. Ya. Yang keempat apa? Tuh dipinjemin itu, dipinjemin kertas sama pulpen nanti balikin lagi. Jazakallah khair pak. Al hidayatu ilal jannati wan nar. Ya udah, kita jelasin satu-satu nih ya. Yang pertama tadi apa namanya ikhwan? Hidayatu al-hidayatul 'ammah, hidayah yang bersifat umum al-mustarakah baina al-khalqi, ya kan? Hidayah umum yang berserikat antara semua khalq, artinya baru khalq di sini. Penciptaan atau ciptaan? Ayo, hati-hati. Hah? ciptaan atau penciptaan? Hati-hati, beda ini. Khalq yang bermakna penciptaan itu bukan makhluk. Paham enggak? Melainkan itu merupakan takbir perbuatan Allah menciptakan, ya enggak? Paham enggak di sana tuh? Nah, Allah menciptakan manusia. Penciptaan Allah terhadap manusia itu perbuatan Allah, bukan? Dan perbuatan Allah makhluk atau tidak? Bukan. Tapi kalau khalq di sini antum maknai ciptaan, artinya berarti khalq masdar bermakna maf'ul. Masdar bermakna maf'ul gimana? Masdarnya kan khalq, tapi maknanya maf'ul. Berarti khalq maknanya makhluk. Faham enggak di sini antum? Entar ana ulangi, ana ulangi. Jadi ada fi'il khalaqa yakhluqu khalqan, ya kan ya? Khalaqa yakhluqu artinya apa? Menciptakan. Ada isim, ya, dan biasanya itu adalah masdar khalq, khalqun, ya, paham di sini? Khalqun. Baik. Khalq itu ada dua kemungkinan makna. Makna pertama, khalq artinya perbuatan menciptakan. Paham? Allah Ta'ala kan berbuat, yaitu menciptakan. Itu khalq yang pertama, maknanya menciptakan. Perbuatan, perbuatannya. Ungkapan tentang perbuatan menciptakan. Makna kedua, khalq artinya ciptaan. Itu beda atau beda tuh? Pak Widi beda atau sama Pak Widi? Pak Widi gak bawa apa-apa Pak Widi? Oh, malah main game, gimana tuh? Oh, khalq yang kedua tadi maknanya apa? Ciptaan atau penciptaan? Ciptaan. Ciptaan itu berarti makhluk, bukan? Ah, ini nah, yang disebut dalam ilmu Arabik masdar bimakna maf'ul. Faham? Contoh kitab. Kitab maknanya kenapa? Yang ditulis. Maktub. Faham enggak di sini? Contoh dalam surat Luqman, hadza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah, itu bisa. Khalqan katsira, ciptaan yang banyak. Ya. Tapi bisa juga khalq ini sebagai masdar untuk fi'il khalaqa yakhluqu, perbuatan Allah menciptakan. Ya. Jadi tadi al-hidayah al-'amah al-mushtarakah bainal khalqi, arti al-khalq di sini apa? Ciptaan atau penciptaan? Ciptaan, yaitu al-mushtarakah bainal makhluq. Nah, semua yang Allah ciptakan itu Allah beri hidayah berupa apa? Berupa bentuk. Ya. Coba kalau misalnya alladzi ahsana kulla syai'in khalqah wa bada'a khalqal insan min tin. Bada'a khalqal insan, memulai penciptaan atau ciptaan? Penciptaan terhadap manusia dari tin, tanah liat. Nah, sekarang itu kan penciptaan. Semua makhluk yang diciptakan itu mendapatkan hidayah amah mustarakah. Makanya ada keberadaan makhluk itu adalah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi itu hidayah umum yang tidak ada fadilah khusus di situ berkaitan dengan makhluk yang diciptakan tersebut. Paham? Antum misalnya ada daun diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Daun itu semua telah mendapatkan hidayah umum, yaitu hidayah keberadaan dia. Tapi keberadaan dia tidak ada keutamaan, karena hidayah yang ada itu hidayah yang common bagi hidayah yang semua setara mendapatkannya. Paham enggak di sini? Antara an dengan antum dari segi hidayah umum ada atau tidak? Iya, karena kita ada. Keberadaan kita itu berarti adalah hidayah umum. Ya. Tapi hidayah umum ini tidak ada pemberian fadl dan keutamaan antara satu dengan lainnya. Ada nanti hal lain lagi yang keutamaannya. Ketika disebut inna akramakum indallahi atqakum, itu tidak berkaitan dengan hidayah umum. Karena hidayah umum, kipas angin pun ciptaan juga, dan ini dapat dia bisa bergerak dia. Tapi apakah pergerakan kipas angin ini ada fadilah dalam agama? Enggak ada. Enggak, tuh lihat, nunduk dia tuh. Ah, kan? Enggak ada. Nah, itu namanya hidayah apa? Al-hidayah itu al-ammah al-mushtarakah bainal khalq. Kita disebut khalq, semua makhluk diberikan hidayah oleh Allah dari segi keumuman keberadaan mereka. Karena kalau tidak Allah beri hidayah tentang keberadaan mereka, maka enggak ada mereka. Gitu. Baik, paham di sini, lanjut ya. Nah. Begitu juga misalnya hidayah buat umum yang buat hewan. Kata Ibnu Qayyim, al-mutaharrik bi iradatihi ila jalbi ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruh. Hidayah terhadap hewan yang bisa bergerak untuk dengan keinginan hewan tersebut yang Allah berikan untuk mendapatkan manfaat dan menjauhi yang bermadarat bagi hewan tersebut. Antum kalau melihat laba-laba, antum guncang rambutnya lagi apa namanya? Apa sih? Sarangnya antum goncang, dia kan langsung terbirit-birit karena melihat adanya mara bahaya. Ini hidayah dari Allah bukan? Hidayah dari Allah, tapi ini umum enggak? Umum, semua makhluk dapat ini. Normal ketika antum melihat mara bahaya, lari antum. Hidayah umum seperti ini, apakah ada keutamaan? Tidak, karena semua common, keumuman semua makhluk ya seperti ini memang. Enggak ada makhluk ada mara bahaya datangin. Ya enggak ada. Ya. Ya, jadi tidak ada kelebihan yang spesifik dari pihak-pihak yang mendapatkan hidayah umum ini. Ya memang bisa dipelajari dan bisa ditadaburi, tetapi tidak menjadikan dia makomnya tinggi dengan hidayah umum ini, ya. Ya. Kemudian hidayatul jamadil musakhkhar lima khuliqalah. Hidayah terhadap benda-benda mati yang Allah tundukkan, ya. Bumi, Allah Ta'ala apakan bumi itu? Ja'alakumul ardu firasha, ja'alakumul ardu dhalula, jadikan tunduk bumi itu. Ya, jadinya ada bumi ini. Kemudian asyams dan al-qamar, gak mungkin mereka itu beredar kecuali mendapatkan hidayah dari Allah, diatur oleh Allah. Begitu. Jadi eksistensi makhluk itu adalah hidayah dari Allah. Dan eksistensi telanjang semata, mujarrad eksistensi, itu tidak ada fadilah. Paham gak di sini? Sekadar ada itu bukan merupakan fadilah. Sekadar ada bukan merupakan keutamaan. Pahami baik-baik ini. Ini satu hidayah amah. Ya. Keutamaan dalam artian di sini keutamaan bersifat religius, ya, keutamaan yang menyebabkan orang masuk surga. Ya. Nah, Allah Ta'ala memberi hidayah kepada lebah untuk membuat sarang. Apakah lebah tersebut akan masuk surga? Enggak. Apakah lebah tersebut mempunyai ilmu? Punya tidak? Enggak punya ilmu. Gak kayak kita manusia dan jin. Makanya lebah itu dapat hidayah irsyad gak? Enggak, dari segi hidayah irsyad gak dapat. Tapi hidayah umum sebagaimana makhluk normalnya. Ya, begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kemudian hidayah yang kedua apa, ikhwan? Hidayah al-bayan dan ada atau dalalah atau hidayah ilmu atau irsyad. Nah, hidayah ini bisa juga disebut hidayah itu ta'rif, bisa hidayah pengenalan, ilmu semata. Yang mana hidayah ini hanya didapat untuk yang berakal, manusia dan jin. Karena ilmu itu tempatnya di mana, ikhwan? Di kalbu. Dan akal itu tempatnya di kalbu. Ilmu itu ke akal dan akal itu di kalbu. Dan manusia dan jinlah yang berakal di sini. Maka mereka mendapatkan hidayah ilham atau hidayah apa? Salah, ilham itu taufik. Hidayah irsyad. Hidayah ilmu. Ya, apapun yang antum ketahui, yang antum ketahui ke akal antum, maka itu hidayah ilmu irsyad. Ya. Adapun untuk bisa menjadikan ilmu itu terterapkan, itu butuh hidayah lagi. Makanya betapa ada orang profesor tapi enggak bisa dia menerima kebenaran. Padahal pinternya setinggi langit mungkin. Dia dapat hidayah irsyad, tapi Allah tidak memberikannya taufik. Dan bisa jadi yang seperti ini lebih buruk daripada orang yang belum dapat hidayah irsyad. Karena ketika seseorang mendapatkan hidayah irsyad, maka mulai di situ beban. Iya atau tidak? Iya. Kenapa? Kenapa nahl, lebah, semut mereka tidak masuk neraka? Karena mereka tidak mendapatkan hidayah ilmu irsyad. Sehingga tidak ada taklif di sana. Kenapa mereka juga tidak bisa mendapatkan hidayah irsyad dan ilmu? Karena mereka tidak berakal. Hanya akal dengan izin Allah bisa menampung ilmu. Iya atau tidak? Iya, gitu. Ya, makanya hidayah irsyad ini untuk yang berakal. Sepertiga binikmatillah. Ya, binikmati minallah. Gitu. Hah? Hah? Malaikat di sini enggak kita bahas. Iya. Malaikat di sini kita enggak bahas. Kalau malaikat gimana enaknya? Wallahu a'lam. Ana enggak bisa bicara kok itu. Terbatas untuk ilmu di sini, ana belum bisa bicara. Untuk malaikat Allah a'lam. Kita serahkan kepada Allah. Tapi ini konteksnya hanya kepada makhluk-makhluk. Kalau ya malaikat, kalau hidayah amah ya dapat. Cuman untuk irsyad, taufik itu ana enggak bisa bicara untuk masalah itu. Wallahu a'lam. Tapi jadi hidayah irsyad berpaham di sini. Keberadaan hidayah irsyad pada seseorang itu justru menambah beban dia. Ya. Untuk apa? Untuk mengamalkannya. Berarti mengamalkannya ini tetap butuh hidayah atau tidak? Tetap butuh. Dan itu yang disebut hidayah tuh taufiq wal ilham. Ya. Yang kita sebut taufik. Biasanya kita mohon kepada Allah hidayah dan taufik. Nah itu. Itu. Kita mohon kepada Allah hidayah dan taufik. Itu seolah-olah dia sinonim. Tapi sebenarnya hidayah yang pertama, hidayah dan taufik, itu maksudnya hidayah yang ini adalah irsyad, ilmu. Sementara taufik itu adalah kesetujuan Allah terhadap ilmu kita tersebut, yaitu Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Begitu. Kita diajarkan untuk berakhlak mulia, tapi ternyata belum mulia akhlak kita, berarti belum mendapat taufik. Ya. Begitu, ikhwan. Nah. Hidayah tu taufik ini di beragam ayat itu kadang disandingkan dengan lawannya, yaitu mengidlal, menyesatkan. Antum sering dengar mungkin yudhillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Yudhillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Artinya apa? Allah menyesatkan siapa yang Allah inginkan dan Allah memberi hidayah siapa yang Dia inginkan. Pertanyaannya, di sini kan ada yudhil, ada yahdi. Maka yahdi memberi hidayah di sini, hidayah irsyad atau taufik? Irsyad atau taufik? Taufik atau irsyad? Ah, beda nih. Papa bilang irsyad, antum bilang taufik. Di sini kalimatnya apa? Allah membuat sesat orang yang Allah Ta'ala inginkan, dia sesat. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah berikan inginkan dia dapat hidayah. Taufik. Karena gini, orang udah dapat hidayah irsyad, mungkin enggak sesat. Mungkin Allah membuat sesat banyak orang dan memberi hidayah kepada banyak orang. Maka di sini hidayah taufik di sini. Yang dimaksud di sini hidayah taufik, karena orang yang sesat ini kadang-kadang mereka juga pernah dapat hidayah irsyad. Jadi kalau orang sudah dapat hidayah taufik, dia tidak sesat. Itulah yang Anda bilang tadi, ketika disandingkan dalam ayat atau kalimat Allah memberikan hidayah dan menyesatkan orang lainnya, itu berarti hidayah yang dimaksud adalah taufik, pasti Pak taufik. Contoh di khutbatul hajah, may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidah lahu waliya mursyida, atau gimana, atau yang lainnya, kalimat lainnya gimana? Wa may yudlil fala hadiyalah, wa may yahdi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Ta'ala berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ini apa nih, hidayah apa? Taufik. Kalau sudah Allah berikan taufik pada antum, antum gak bakal sesat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan irsyad dan ilmu pada antum, belum tentu antum dapat benar, belum tentu antum gak sesat, bisa jadi sesat. Gitu. Makanya ihdinash shiratal mustaqim di sini gak cukup dalam artian meminta hidayah irsyad doang, ilmu doang gak cukup. Dan ketika kita minta ilmu sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, itu belum cukup. Harus ada amalan mutakabbalahnya. Karena percuma ilmu di sini disebut nafi' kalau amalan yang antum lakukan itu tidak diterima. Butuh taufik. Gitu. Ya, ikhwan sekalian. Nah, paham enggak di sini? Awas loh, kalau enggak paham. Amin, nanya nanti ajrumiyah tanya lagi nih, ikhwan. Yang keempat ya, al hidayatu ilal jannah wan nar. Nah, ini yang disebut ghoyatul hidayah. Ghoyatul hidayah yaitu tujuan dari semua hidayah ini. Ya. Sebenarnya kita itu pertama hidayah al-ammah, ya enggak? Hidayah al-ammah ini hidayah penciptaan dan hidayah pengaturan dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah padaku. Baik. Antum sudah diciptakan? Sudah. Itu dulu. Itu sudah diciptakan berarti sudah mendapatkan hidayah apa? Ammah, mustarakah bainal khalq. Karena semua makhluk diciptakan, semua dapat hidayah ammah. Kemudian kan tujuan kita untuk ibadah. Ibadah kan ujung-ujungnya tujuannya untuk apa? Ke surga kan? Ke surga. Baik. Udah diciptakan, kita ditujukan hidup ini untuk ibadah kepada Allah, ya kan? Dan untuk bisa ibadah dengan benar itu membutuhkan hidayah gak? Pertama hidayah apa? Irsyad, ilmunya dulu. Qoblal qawli wal amal. Gitu. Ketika antum sudah menerapkan qawl dan amalan sesuai dengan ilmu yang benar, maka ini baru yang disebut hidayah taufik telah dapat. Ketika sudah dapat hidayah taufik, udah tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat kepada antum, kepada akhirat antum. Allah akan tolong antum. Gitu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan taufik tadi, udah tinggal hidayah ilal jannah. Ya. Itu. Jadi kunci di hidayah taufik. Kalau udah dapat hidayah taufik, udah insyaallah alatul bahasa ini amiahnya. Tapi kalau baru dapat hidayah irsyad, jangan dulu songong. Ya, banyak ilmunya, banyak hafalannya, udah songong. Nah, ini berarti belum dapat hidayah taufik dia. Kalau orang banyak dapat hidayah irsyad, apakah sudah terlegalisir dia tidak akan sesat? Bisa aja sesat. Apakah dia sudah terlegalisir dapat hidayah ila jannah? Oh, belum tentu, malah hidayahnya bisa kenar. Ya, makanya hadis-hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya, orang menuntut ilmu untuk mencari urf dunia, untuk mencari sesuatu yang duniawi, pujian dan seterusnya, itu mungkin dia dapat hidayah irsyad, iya ilmunya banyak, tetapi tidak dapat taufik dari ilmunya tersebut. Orang dapat hidayah irsyad tapi dia tidak diberi taufik, malah neraka jadinya. Jadi tujuan kita tuh hidayah taufik dulu, minta sama Allah taufik, taufik, Allahumma wafiqni, wafiqni. Ya, gitu. Kemudian kalau antum minta, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, misalnya. Ini sama dengan meminta hidayah irsyad apa taufik? Taufik. Ya, antum minta amalan antum diterima. Itu hidayah apa? Taufik. Antum minta, ya Allah berkatilah perdagangan saya ini. Itu hidayah apa? Enggak, berkah, taufik. Itu antum minta, ya Allah berkatilah ilmu saya. Hidayah apa nih? Taufik. Kalau ya Allah saya minta ilmu, hidayah apa? Irsyad. Jadi enggak cukup antum jangan minta ilmu doang. Minta yang konsekuensi dari ilmu yaitu keberkahan dan amalan. Itu. Supaya masuk surga. Oke, paham di sini? Antum udah paham belum? Beneran? Awas ya. Baik. Anda tanya antum sekarang. Siapa akhirnya namanya Pak Anu? Abdul Wahab. Masyaallah antum. Antum udah Wahabi, udah. Ya, secara zat udah Wahabi antum. Oke. Okay. Anda tanya Ajurmiah ya. Syekh Abdul Wahab. Sebutkan 4 macam hidayah. Dan ahsan ila jannah wan nar. Sekarang al-hidayah al-amah itu kepanjangannya apa tadi? Dicatat enggak? Hah? Ahsan, bagus. Kalau misalnya monyet dapat hidayah enggak? Tapi antum jangan memutlakkan lafal hidayah untuk ini. Ya, karena mutlak hidayah dilafalkan secara mutlak maksudnya tanpa ada ikatan itu biasanya untuk hidayah irsyad atau hidayah taufik. Iya. Jadi jangan mutlakkan hidayah untuk ini. Jadi antum bilang monyet pun dapat hidayah. Orang bingung. Apa jangan-jangan dia jadi hijaber nanti ya, gitu kan? Gitu ya. Paham enggak antum sini? Monyet dapat hidayah, kelaba-laba dapat hidayah, ya. Bahkan sampai pisangnya pun dapat hidayah dengan keberadaannya. Ini hidayah apa namanya? Ammah al-mustaraka bainal khalq. Oke, kemudian nanti akan tanya yang lain. Hidayah yang kedua, hidayah irsyad nama lainnya apa coba sebutkan? Hah? Ilmu, bayan, ada lagi? Segitu dong dapatnya. Perasaan ada lagi deh. Hah? Dalalah. Oke. Antum misalnya dapat ilmu, ya. Terus antum pendem itu ilmunya. Itu udah hidayah apa baru? Udah hidayah taufik, dipendem doang ilmunya. Ya, irsyad apa taufik? Antum dapat ilmu, antum pendem ilmu di hati udah gitu doang. Enggak diapa-apain tuh ilmu, udah koleksi aja. Kolektor ilmu, hidayah apa tuh? Irsyad, ahsan. Yang ketiga hidayah taufik. Berupa apa itu hidayah taufik? Mengamalkan ilmunya, masya Allah. Kalau orang sudah dapat hidayah taufik, maka dia mungkin nggak disesatkan. Masih mungkin. Kok bisa? Kan sudah Allah jamin. Hah? Hidayah taufik. Kalau seorang sudah mendapatkan hidayah taufik, dia mungkin nggak disesatkan. Dalil, may yahdillah fala mudhillalah. May yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah taufik, tidak ada yang bakal bisa menyesatkan dia. Gitu ya. Baik, yang keempat hidayah. Ah, baik, ahsan. Bagus. Syekh Abdul Wahab ini untuk antum. Ambil. Terserah antum mau yang mana. Mau yang ini apa yang ini? Yang gede enggak apa-apa. Ah, kalau paham. Baik. Syekh Abdul Wahab tolong tunjuk satu orang yang kira-kira belum pernah ditunjuk, Syekh. Yang jauh dari antum yang sebelah sini nih. Antum kan kenal kan mereka? Ayo. Tunjukkan. Yang kira-kira antum agak sensi sama orang itu, ya. Ah. Siapa? Hah? Adib. Atif. Atif mana Atif? Mana Atif? Antum orang Sunda ya? Hah? Bekasi itu Sunda atau mana itu ya? Dibilang Jakarta enggak, Jawa Barat juga kayak enggak diakuin. Ya, entah antum jadi kok jadi Sunda Atif teman antum jadi ya. Mau ditanya ya? Siap ya? Ada kata Allah Azza wa Jalla, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha." Coba artikan. Waktu itu kan Nabi Muhammad SAW lagi mentalkin la ilaha illallah kepada Abu Thalib. Ya kan? Wafat Abu Thalib tapi enggak mau mengucapkannya, ya kan? Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Innaka ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha." Artinya sesungguhnya enggak, yang pertama innaka la tahdi man ahbabta. Ya, sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu inginkan. Walakin Allah yahdi may yasha, artinya tetapi ya, baik. Hidayah yang dimaksud di hadis atau hadis qudsi tadi apa? Hidayah apa? Irsyad atau taufik? Taufik. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan taufik kepada orang yang kamu inginkan. Masya Allah, ahsan. Kemudian dalam surat Asy-Syura 52 kata Allah Azza wa Jalla, "Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim." Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu, apa artinya? Hah? Enggak, lam di sini lam untuk ta'kid zaid. Wa innaka la tahdi, bukan wa innaka la tahdi, bukan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Hah? Menunjukkan kepada jalan yang lurus. Tapi hidayah yang di sini kan dinisbatkan kepada siapa? Hidayah yang di sini dinisbatkan kepada siapa? Anda nanya kan tuh ke Rasulullah SAW. Taib. Hidayah apa ini? Taufik atau irsyad? Taufik. Wah, berat sekali jawaban antum. Taufik atau irsyad nih? Ngawur antum nih. Ayo. Tadi kan hadis tadi, kamu tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapa yang kamu sukai. Irsyad. Taib. Anda tanya kemudian, Pak Us itu bisa enggak memberikan hidayah kepada antum? Tidak. Pak Us bisa enggak memberi hidayah kepada antum? Kalau antum paham pelajaran ini, antum jangan jawab dulu. Tanya ke ana, hidayah apa yang antum maksud? Nah gitu, coba tanya ana. Bentar, tanya ana. Pak Us bisa atau tidak memberikan hidayah kepada antum? Ah gitu. Itu baru ana suka. Maksudnya hidayah irsyad. Bisa. Bisa. Ketika ana mentalkin pelajaran buat antum, ini berarti memberikan hidayah apa? Irsyad, ilmu gitu. Kalau hidayah irsyad, makhluk bisa melakukannya dengan izin Allah tentunya, bisa melakukannya untuk makhluk lain. Tapi kalau taufik tidak ada satupun, bahkan Nabi Muhammad dinafikan, tidak bisa sama sekali memberikan taufik. Itu bedanya. Wallahu taala alam. Ini. Tolong Pak. Jazakallah khair. Wallahu ta'ala alam. Anda enggak bisa lanjutkan karena sudah jam segini. Anda juga harus pergi langsung. Jazakumullah khairah atas partisipasinya. InsyaAllah nanti malam ajrumiyah ya, insyaAllah. Anda minta tolong duduk yang kayak kemarin. Ya, ya Pak ya. Ya kayak kemarin, kayak Selasa gitu, insyaAllah ta'ala. Dan juga kalau bisa yang akhwatnya juga ada kan ya. Jadi nanti insyaAllah gampang lah, insyaAllah. Seperti kemarin formatnya insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.